keindahan. Kau tarik ku dengan pesonamu, membawa diriku ke alam cinta. Bicaramu membuat tubuh ini bergetar, matamu pancarkan kesetiaan, membuat diriku semakin cinta. Kasih, peganglah tanganku dan tatap mataku, betapa aku mencintaimu. Katakanlah saat ini sayang, bahwa ku hanya milikmu, milikmu. Milikmu, milikmu.